aja. Lo sibuk sekarang, sibuk di kerjaan, sibuk kejar deadline. Sama-sama jangan takut cerita kalau ada masalah. Gua tahu cara kontak lo pas lo masih sendiri. Sekarang lo sibuk selalu bawa memo biar lo gak salah pilih. Pilih hari, pilih teman, pilih tempat, pilih pacar, jaga standar, pantau radar. Jarang kelihatan with the guys, gak ada waktu. Lo jarang kelihatan kayak hantu. Pas zaman susah gua yang bantu. Jangan lupa kita kalau punya teman baru. Lo ada masalah, gua siap bantu. Ada yang kurang, biasanya lo yang nambahin pas kita jalan. Ada yang kurang, biasanya lo yang negor dan kasih saran. Ada yang kurs kalau hariku tanpa kamu. Ada yang kurs kalau jalan gak gandeng kamu. Oh, kurs dor lagi tinggi ke seleraku. Posisiku banyak opsi, tapi tetap pilih kamu. Guys, Raditya Pevita guys. Ini bukan soundtrack film The Guys. 13 April di bioskop guys. 5 hari sebelum gue ulang tahun guys. Kok ada yang kurang? Loh, kok udah jarang? Datang ke tongkrongan, jangan lupa teman. Susah, senang, selalu sama-sama. Jangan takut cerita kalau ada masalah. Sama-sama jangan takut cerita kalau ada masalah. Oke, cut dulu. Yeah. Oke, cut.